Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib Masjid Pokong Raya rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca Afatul Lisan fi Dawil Kitab wa Sunnah karya Syekh Sa'id Al-Qahtani hafizahullahu taala. Kita sampai pada ilaj atau obat atau terapi mengatasi amarah, ya, yang ini adalah seringkali adalah membuahkan pertengkaran atau khusumat. Kemudian at-tariqatu tsaniyah, kemudian metode yang kedua adalah terapi idza waqa'a al-ghadab, ketika telah terjadi amarah. Maka terapinya terbatas pada 4 poin, atau bisa dibatasi pada 4 poin sebagai berikut. Pertama adalah isti'adah, memohon perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk dengan ucapan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, berdasarkan satu hadis yang diriatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kedua adalah berwudu saat marah. Berdasarkan hadis yang diriatkan oleh Abu Dawud, namun kualitas hadis ini diperselisihkan ulama. Kalau Syekh Abdul Aziz Ibn Baz mengatakan isnaduhu jayyid, sanadnya jayyid, namun hadis ini dinilai dhaif oleh Al-Albani. Hadis tentang masalah berwudu saat marah, hadisnya diperselisihkan, dan di sini penulis Afatul Lisan mengacu pada ulama yang mengatakan hadisnya adalah kuat sehingga bisa dijadikan sebagai dalil. Kemudian yang ketiga adalah mengubah posisi yang dialami oleh al-ghadban, oleh orang yang sedang sangat marah. Mengubah posisinya dengan duduk, berbaring, atau keluar dari rumah ketika dia marah dengan istrinya. Ya, kalau dia tetap bertahan di situ, maka nanti marahnya akan semakin menjadi-jadi. Marah dalam keadaan orang yang bikin marah itu ada di situ, tentu keadaan yang tidak kondusif untuk menghilangkan amarah. Oleh karena itu, maka amarah itu diredakan dengan keluar dari tempat tersebut. Demikian juga diantara kiatnya secara khusus Nabi katakan adalah al-imsak anil kalam, untuk tidak berbicara, dan yang lain. Ya, maka misalnya untuk tidak berbicara, Nabi sampaikan secara khusus dalam hadis. Ya, Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriatkan Imam Ahmad, idza ghadiba ahadukum falyaskut, jika salah satu kalian dalam kondisi marah, maka hendaklah dia diam. Ya, hendaknya dia diam dan tidak berbicara. Karena berbicara ketika marah itu seringkali sebagaimana realita membuktikan, akan keluar perkataan-perkataan yang disesali saat marah sudah reda. Di antaranya adalah ucapan cerai, yang ini adalah sah ketika marah itu adalah marah masih dalam kondisi sadar. Kalau marah yang sampai kondisi tidak sadar apa yang dikatakan dan tidak ingat apa yang dikatakan, ya, maka ya, ketika itu ucapan cerai saat marah tidak sah. Ya. Adapun jika masih seorang itu dalam keadaan sadar, dia tahu apa yang dia katakan, bahasanya ini adalah kalimat cerai, ya, jika dia ucapkan maka jatuhlah talak. Ya, dan jika ini adalah cerai yang ketiga, maka berarti bubar sudah, game over sudah kemudian rumah tangganya. Ya, maka kemudian dia pun mengucapkannya, maka sah. Dan itu boleh jadi disesali, ditangisi, ya, setelah marah itu reda. Oleh karena itu, maka Nabi SAW mengatakan idza ghadiba ahadukum falyaskut, jika salah satu kalian marah maka jangan berbicara, jangan berkata-kata, hendaklah dia diam. Ketika dalam kondisi marah, upayakan untuk tidak nelpon. Ketika dalam kondisi marah, jangan kirim SMS, jangan kirim pesan lewat WA, jangan, dan yang lain. Itu berbahaya. Kalimat yang terucap saat marah itu secara umum tidak terkontrol dengan baik dan tidak dipertimbangkan secara masa-masa. Ya, kemudian yang keempat adalah mengingat mawaradah dalil yang terdapat, dalil yang berisi tentang keutamaan menahan amarah, minat thawab, ada pahala yang besar. Demikian juga mawaradah dalil-dalil yang berkenaan tentang akibat buruk dari amarah, minal khudalan al-ajil wal-ajil, dengan tidak mendapatkan taufik, tidak ditolong, tidak dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau kemudian terjemah bebasnya adalah kehinaan, al-ajil yang segera di dunia, wa ajil dan yang tertunda di akhirat. Di antaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kadhima ghaidhan, siapa yang menahan amarah, bahkan ghaidhan, ghaidh itu marah yang lebih besar daripada ghadab. Ya, kalau marah biasa itu ghadab, ghadabun syadidun itu namanya ghaidh, marah besar. Maka yang tentu ini secara umum ketika orang itu berada dalam marah besar, maka sulit untuk menahannya. Maka ini tentu orang yang sangat luar biasa. Kalau cuma ghadab biasa, maka menahannya, kemudian berpikir jernih dan tidak melampiaskan marah, satu hal yang mungkin. Namun jika tersinggung berat, marah besar, namun dia bisa menahan dan mengontrol, maka ini manusia yang hebat, manusia yang luar biasa. Dia adalah betul-betul orang yang jagoan. Karena ini ghaidh, dan bukan hanya sekedar ghadab. Ini marah hebat, marah besar, namun bisa dikontrol. Maka siapa yang menahan amarahnya, tidak dia lampiaskan, wa qadirun ayunafif, padahal dia bisa melampiaskannya. Dia bisa nempeleng orang tersebut, dia bisa ngajar habis orang itu. Maka da'ahullahu, maka Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla akan memanggilnya nanti, ala ru'usil khalaik, dengan dilihat seluruh makhluk, yaitu di padang mahsyar, dalam keadaan dilihat oleh semua orang. Pada hari kiamat Allah akan panggil, hatta yukhayyiruhu minal hurri masya'ah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya hak pilih, silakan memilih bidadari apa saja dan mana saja yang dia inginkan. Dan itu dia dilihat oleh banyak orang, sehingga nampaklah keutamaan orang ini dilihat oleh seluruh manusia yang ada saat itu, dari manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir, dari jin yang pertama sampai jin yang terakhir, disaksikan oleh makhluk yang sangat banyak sekali, dan diperlihatkan kalau dia adalah seorang yang istimewa dan punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini penghormatan yang sangat-sangat luar biasa. Demikian dalam satu hadis yang diriatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi dan lainnya. Kemudian kemudian kembali ke, kita lanjutkan pada fasal berikutnya tentang bada'atul lisan, lisan yang kotor. Kata-kata bada'atul lisan di sini mencakup segala macam perkataan yang jelek. Boleh jadi caci maki, boleh jadi kemudian debat sengit, boleh jadi debat kusir, boleh jadi celaan dan yang lainnya. Maka ini semuanya terangkum dalam kata-kata bada'atul lisan, lisan yang kotor. At-tarhib minal wuku' fi bada'atil lisan, dalil-dalil yang berisi menakut-nakuti terjumus, kalau orang itu terjumus dalam lisan yang kotor. Allah Subhanahu Allah taala berfirman, la khaira fi katsirin min najwahum, tidak ada kebaikan dalam kebanyakan bisik-bisik mereka, kecuali bisik-bisik yang berisi mengajak untuk bersedekah atau mengajak kepada perbuatan yang baik, atau mendamaikan orang yang berselisih dan bertengkar. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardhatillah, siapa yang melakukan hal-hal di atas, dia berkata-kata mengajak orang untuk bersedekah dan berinfak, berkata-kata yang berisi ajakan untuk melakukan kebajikan, dan itu dia lakukan karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, fasaufa nu'tihi ajran 'azima, maka akan kami berikan kepadanya pahala dan pahala yang besar. Di surat An-Nisa ayat yang ke-114. Dan pahala itu disebut ajran, diambil dari kata-kata ujrah yang artinya upah kerja, untuk menunjukkan makna pasti. Bahasanya siapa yang melakukannya, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasannya. Sebagaimana di dunia siapa yang kerja, maka di waktu yang telah dijanjikan dia akan mendapatkan upah dan gaji atas kerjanya. Apa yang dimaksud dengan najwahum, bisik-bisik mereka? Kata Ibnu Katsir, yang dimaksud dengan bisik-bisik ini adalah kalaman nas, ucapan manusia. Sehingga kalau pakai tafsir Ibnu Katsir, maka tidak ada kebaikan dalam kebanyakan ucapan manusia, baik ucapan tersebut lirih, pakai bisik-bisik ataupun keras, itu semua tidaklah bernilai kebaikan, kecuali ucapan yang mengajak orang untuk bersedekah secara khusus, atau mengajak orang untuk melakukan kebajikan dan kebaikan secara umum. Maka di sini mengisyaratkan jika perkataan tersebut itu tidak digolongkan dan tidak termasuk dalam hal di atas, mengajak untuk bersedekah, mengajak kepada pada hal yang ma'ruf, atau kemudian mendamaikan orang, maka itu adalah perkataan yang tidak ada kebaikan di dalamnya. Dan seorang muslim yang muwaffaq, seorang muslim yang baik, yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu akan meninggalkan satu perkataan jika perkataan tersebut tidak ada kebaikannya, untuk apa diucapkan. Kemudian ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan la yuhibbul jahra bisu'i minal qaul illa man dhulim. Allah Subhanahu wa taala tidaklah menyukai alias membenci al-jahra bisu'i, ucapan lantang, suara yang keras, berisi kejelekan. Minal qaul, ucapan yang lantang dan keras berisi kejelekan, illa man dhulim, kecuali untuk orang yang terdzalimi. Wa kana Allahu samian alima, maka untuk orang-orang yang terdzalimi, korban-korban kezaliman, maka sungguh Allah adalah zat yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Maknanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menyukai al-fuhsu fil qaul, ucapan yang kotor. Walal idza bilisan, menyakiti orang dengan lisan, satu hal yang tidak Allah sukai, kecuali orang yang terzalimi. Maka dibolehkan bagi seorang yang terzalimi untuk ayyajhara bidu'a 'ala dzalimihi, bersuara lantang isinya doa jelek untuk orang yang menzaliminya. Maka boleh baginya, saya mohon kepada Allah dia agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman yang setimpal atas dirimu karena kezalimanmu, gangguanmu kepada aku. Maka itu diucapkan dengan suara yang lantang, satu hal yang dibolehkan dan satu hal yang Allah cintai. Wa ayadhkurahu bima fihi minasu, demikian juga dibolehkan manakala si madlum ini menyebut si zalim bima fihi, dengan sesuatu yang real ada pada dirinya, minasuk berupa kejelekan. Maka boleh bagi si madlum untuk mengatakan anta zalim, engkau orang yang zalim, engkau orang yang tidak punya perasaan, engkau orang yang menyakiti, perbuatanmu sungguh menyakitkan. Ini sesuai dengan kenyataan, dia melakukan kezaliman. Dan kita katakan anta zalim, engkau orang yang zalim. Maka mengatakan perkataan semacam ini, mengatakan anta zalim itu perkataan su. Anta zalim, kamu orang yang zalim, itu tergolong perkataan su, yang ini tidaklah Allah sukai, ya ini satu hal yang Allah larang, ya, kecuali untuk orang yang terzalimi. Maka boleh baginya mengatakan anta zalim, kamu orang yang zalim, kamu orang yang menyakitkan, orang yang suka orang yang menyakiti perasaan orang lain, mengganggu kenyamanan orang lain, dan kalimat-kalimat yang memang real seperti itulah kejelekan yang ada pada dirinya. Namun ya tidak boleh kalau itu tidak sesuai dengan keadaan dirinya. Jadi dibolehkan menyebutkan kejelekannya bima fihi, dengan real yang ada pada dirinya. Kalau memang dia tidak suka menyakiti, ini baru pertama kali terjadi, ya jangan ya, dibuat kesimpulan yang ya, kesimpulan yang hiperbol. Kamu ini memang suka menyakiti. Ya, semua orang, ah, pakai semua orang. Semua orang itu kemudian tersakiti oleh tindakanmu. Ah, ya, nah, ini tidak benar. Tidak bima fihi, tidak sesuai dengan kenyataannya. Maka dibolehkan bima fihi, namun dengan sesuai yang ada pada dirinya. Kamu ini bolak-balik, ya, padahal baru bolak, ya, padahal baru sekali, ya, maka tidak boleh. Kamu bolak-balik menyakiti saya, padahal baru sekali, ya, maka ini tidak boleh. Boleh menyebut dia dengan kejelekan yang ada pada dirinya bima fihi, dan itu real ada pada dirinya. Maka demikian demikian mulianya ajaran Islam. Tidak boleh zalim meskipun kepada orang yang zalim. Ya, tidak boleh zalim meskipun kepada orang yang zalim. Orang ini zalim pada kita, namun kita tidak boleh zalim kepadanya gara-gara dia zalim kepada kita. Dia menyakiti kita, kemudian kita bikin pernyataan yang general, hiperbol, tidak boleh. Yang dengan itu kita zalim kepadanya. Ibn Abbas radhiyallahu anhu mengatakan tentang makna ayat ini, makna ayat ini Allah tidaklah suka seorang itu mendoakan kejelekan pada orang lain kecuali doa kejelekan yang dipanjatkan oleh orang yang terzalimi. Maka ilaman dulim, perkataan yang lantang berisi kejelekan untuk orang yang terzalimi yang itu mendapatkan pengecualian. Maka tadi di kalau kata Ibn Abbas itu maknanya adalah doa, doa orang yang terzalimi. Kalau berarti lantang, itu berarti doanya dikeraskan, diperdengarkan kepada orang yang zalim. Demikian juga atau lantang di sini adalah dengan mengatakan di hadapannya anta zalim, atau kalimat-kalimat semacam itu, anda berbuat zalim, atau kalimat-kalimat sejenis itu. Kemudian ayat yang lain yang mengharuskan kita hati-hati dalam berkata-kata, dal firman Allah Ta'ala, mayalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah terlontar satu perkataan pun, lafad itu maknanya secara bahasa adalah ramyun, melempar. Maka kata-kata itu disebut lafad karena dia terlempar keluar dari mulut dan lisan orang yang mengucapkannya. Maka tidaklah terlontar min qawlin satupun perkataan ila ladai raqibun atid, kecuali terdapat di dekat orang yang berkata-kata tersebut raqibun, malaikat yang mengawasi, atidun yang selalu hadir. Dan yang benar, raqib dan atid itu bukan nama malaikat pencatat pencatat amal, namun sifat malaikat pencatat amal. Malaikat pencatat amal itu raqib, mengawasi, dan dia adalah selalu hadir dan tidak pernah meninggalkan pekerjaannya, tugasnya. Dan dia malah jalan-jalan kemana, nah, apa yang jadi tugasnya akan dia laksanakan dengan penuh ketekunan. Demikian di surat Qaf ayat yang ke-18. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala mengatakan di surat Al-Fajr, inna rabbaka labil mirsad, sungguhnya Tuhanmu itu mengawasi, mengasihi apa yang kau lakukan dan semua yang kau ucapkan. Kemudian terdapat dari sahabat Abu Musa yang nama aslinya adalah Abdullah bin Qais Al-Ash'ari. Ash'ari di sini nama kabilah yang asalnya adalah dari Yaman. Maka beliau orang Arab Yaman. Qal, beliau mengatakan, qultu ya Rasulullah, Abu Musa al-Asar bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, ayyul muslimina afdal? Muslim manakah yang paling utama?" Qal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Muslim yang paling utama dan paling istimewa adalah seorang muslim yang tidak mengganggu muslim yang lain dengan lisannya dan dengan tangannya. Ya, diriatkan oleh Al-Bukhari, ya, diletakkan dalam bab bentuk Islam seperti apakah yang amal Islam apakah yang paling utama. Juga diriatkan oleh Muslim, diberi judul bab oleh Nawawi, penjelasan tentang bertingkat-tingkatnya kualitas keislaman. Ya, maka hadis ini dalil bahasanya kualitas keislaman itu bertingkat-tingkat. Oleh karena itu ada Muslim yang lebih afdal dan ada yang kurang afdal. Ada Muslim yang lebih afdal dan ada yang, berarti ada yang kurang afdal. Ya, maka ini menunjukkan bahasanya level seorang Muslim itu bertingkat-tingkat, tidak dalam satu level yang sama. Dan ini disebabkan karena bertingkat-tingkatnya amal, bertingkat-tingkatnya amal yang berbeda-bedanya amal yang mereka kerjakan. Maka karena amal-amal itu tidak dalam satu level yang sama, maka kemudian ahluhu, orang yang beramal dengan satu amal, maka orang, masing-masing orang levelnya berbeda-beda tergantung amal yang dia kerjakan. Dan di sini Nabi katakan Muslim yang utama adalah Muslim yang tidak mengganggu kaum muslimin yang lain dengan lisannya. Nabi SAW tidak mengatakan dengan perkataannya, non dengan lisannya, dengan lidahnya. Di antara hikmahnya adalah sehingga gangguan dengan lisan di sini mencakup umum. Boleh jadi gangguan tersebut adalah dengan lisan dalam artian kata-kata. Demikian juga atau orang itu mengganggu orang lain dengan lidahnya tanpa kata-kata. Boleh jadi dia ngejek orang dengan menjulurkan lidah. Dia ngejek orang dengan menjulurkan lidah, maka ini termasuk dalam hadis ini. Tidak, dan jangan melet-melet, itu termasuk dalam hadis ini. Karena termasuk maka muslim yang afdal ya, adalah yang tidak mengganggu orang lain dengan lidahnya, meskipun lidah tersebut tanpa menghasilkan huruf dan kata-kata, misalnya dengan menjulurkan lidah. Kemudian wayadihi, dan tangan, yang dimaksud dengan tangannya adalah anggota badannya ya, termasuk di sini adalah mengganggu dengan kaki atau mengganggu dengan nyundul orang. Nah, boleh jadi orang itu mendzalimi orang lain dengan menyundulnya pakai kepala ya, ketika main bola. Nah, misalnya dia melakukan kezaliman dengan nyundul orang ya, atau kemudian dia dengan menggunakan lututnya. Boleh jadi orang mendzalimi orang lain dengan menggunakan lututnya ya. Maka yang dimaksud dengan yadihi di sini adalah anggota badannya. Boleh jadi itu kepala, boleh jadi orang mendzalim orang lain dengan badannya. Dia gemuk, dia timpakan, dia lendetan, dan yang kurus, sehingga yang kurus tambah kurus karenanya. Maka ini termasuk dalam wayadihi. Lalu kenapa jika yang dimaksud itu adalah badan dan anggota badan, kenapa disebut tangan? Karena kezaliman yang paling banyak itu adalah ulahnya tangan. Ulahnya tangan itu kedzaliman yang paling banyak. Orang itu usil dengan kreativitas tangannya. Dia mendzalimi temannya dengan memundurkan kursi temannya yang dia dalam posisi berdiri, dan tiba-tiba kaget, kursinya hilang. Dzalim dengan tangan. Apa yang dilapakai? Tangan kan? Dia mendzalimi orang kawannya, pingin membuat kawannya bingung, sandalnya disembunyikan, sepatunya disembunyikan. Apa kegiatan apa yang kedzaliman ini dipakai menggunakan apa? Tangan. Maka umumnya kedzaliman orang dengan tangan. Apalagi kemudian kedzaliman dalam bentuk boleh jadi karena ngeklik. Nah, ini pakai tangan. Kedzaliman di media sosial, boleh jadi dengan kata-kata dan yang lain. Ini pakai tangan, maka kezaliman dengan tangan. Maka disebutkan tangan karena dialah adalah organ tubuh manusia yang paling banyak beraktivitas. Coba perhatikan aktivitas tangan dan kaki. Tangan boleh jadi ada jari, ada kemudian siku, ada yang lain. Seharian itu mana yang paling sibuk? Maka bisa jika kita perhatikan yang paling sibuk selama seharian ini, dari pagi sampai malam hari ini, mana yang kerjanya paling banyak? Tangan. Itu yang paling banyak kerja selama seharian. Oleh karena itu maka anggota badan itu disebut dengan tangan. Padahal yang dimaksudkan adalah semua anggota badan. Ya, maka hadis ini jika kemudian kita bandingkan dengan hadis yang lain, hadis yang lain tentang masalah iman, maka menunjukkan bahasanya derajat iman itu lebih tinggi daripada derajat Islam. Jika kita gandengkan dengan hadis yang lain yang membahas tentang masalah iman, misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wallahi la yu'minu wallahi la yu'minu wallahi la yu'minu ma la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Demi Allah tidak beriman, Nabi katakan 3 kali orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Kalau untuk kemudian iman, maka iman digandengkan dengan aman. Maka orang yang beriman, tetangganya dan orang di sekelilingnya itu merasa aman. Merasa aman dari gangguannya. Itu untuk derajat iman. Namun untuk derajat Islam, maka disebut salima. Selamat, terbebas dari gangguan. Untuk iman disebutkan aman, aman dari gangguan. Untuk Islam maka dikatakan selamat dari gangguannya. Maka orang lain selamat dari gangguannya. Padahal boleh jadi dia deg-degan untuk deg-degan. Jangan-jangan diisengi enggak hari ini. Ini ketemu sama fulan hari ini. Ini diganggu apa tidak? Dia deg-degan. Namun realitanya tidak diganggu. Oh, alhamdulillah hari ini tidak diganggu oleh dia. Kan? Itu derajat Islam. Derajat Islam secara real tidak ada gangguan. Meskipun orangnya deg-degan, was-was. Wah, ini ketemu biang kerok hari ini. Nah, ini gangguan apa lagi yang akan dia lakukan pada hari ini? Namun realitanya ternyata dia tidak mengganggu. Itu berarti dia makomnya makom Islam, derajatnya derajat Islam. Gimana derajat iman? Lebih tinggi dari itu. Bagaimana keadaan orang lain? Aman. Tidak ada was-was. Dia kemudian jejer ketemu dengan orang tersebut. Saya duduk dengan fulan, maka dijamin saya nyaman di tempat ini, tidak bakalan ada gangguan. Sejak dia duduk, dia sudah nyaman. Kalau derajat Islam, maka yang penting tidak ganggu. Yang penting tidak ganggu. Realitanya tidak ganggu. Meskipun orang ini deg-degan. Ini biang kerok ini ya. Ini boleh jadi saya dapat gangguan, boleh jadi tidak. Ini kira-kira diganggu atau tidak hari ini oleh kawan saya ini, oleh kenalan saya ini. Oh, ternyata kesimpulan akhirnya tidak diganggu. Dan manakah yang lebih berkualitas? Orang itu selamat dari gangguan ataukah dia merasa yakin aman dari gangguan? Maka jawabannya, yakin aman dari gangguan itu kedudukan yang lebih tinggi daripada selamat dari gangguan. Karena kalau selamat dari gangguan itu cuma bicara masalah keadaan lahiriah dan tidak bicara keadaan batin. Kalau aman dari gangguan itu bicara lahiriah dan batin. Secara lahiriah tidak ada gangguan, batinnya pun dia yakin mendapatkan keamanan. Maka hadis al-muslim man salim al-muslimu min lisani wa yadihi ada di antara dalil yang menunjukkan bahasanya maqam Islam itu lebih rendah daripada maqam iman. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang hamba la yatakallamu, sungguh dia berkata-kata dengan satu perkataan, la yatabayyanu fiha, yang dia tidak pikirkan perkataannya tersebut. Dia tidak pikirkan baik-baik perkataannya tersebut, apa dampaknya, apa manfaatnya. Maka yazilu, maka terpelesetlah dia dengan sebab kata-kata tersebut. Finar, terpleset, namun ini terpleset yang tidak sembarang terpleset. Terplesetnya masuk ke neraka. Abu Adama bainal masyriq, ya, dengan maka dia masuk ke dalam neraka dengan jarak yang lebih jauh daripada antara timur dan barat. Sebagian dalam riwayat Muslim ditegaskan, sungguh seorang hamba berkata-kata dengan satu perkataan yang tidak dia pikirkan apa isinya dan apa dampaknya, kemudian yahwi, jatuhlah dia dengan sebab kata-kata tersebut ke dalam neraka dengan satu kedalaman neraka yang menjadi tempatnya itu lebih jauh dari jarak antara timur dan barat, dan neraka itu makin ke bawah, itu berarti makin keras siksaannya, makin berat azabnya. Dan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, innal abda la yatakallamu bil kalimati, sungguh seorang hamba itu berkata-kata dengan satu kalimat. Yang dimaksud dengan kalimat di sini adalah al-kalam. Ya, al-kalimah di sini bukan kalimah nahwan, namun kalimah di sini adalah kalimah lughatan. Dan kalimah fil lughah dalam bahasa Arab, maknanya secara bahasa sama dengan kalam dalam nahwu. Sama dengan kalam dalam nahwu, di antara dalilnya adalah hadis ini. Tentu yang dimaksud dengan bil kalimati itu bukan sekedar satu kata, namun satu kata yang punya makna yang sempurna. Itu berarti kalam kalau dalam istilah nahwu. Maka kalimah di sini adalah kalimah lughatan la nahwan, menurut bahasa dan bukan menurut nahwu. Kalau menurut nahwu, kalimah adalah satu kata. Adapun menurut lughah, yang namanya kalimah itu adalah kalimah sama dengan kalam menurut nahwu. Oleh karena itu dalam bahasa Arab orang kultum disebut ilqaul kalimah. Ilqaul kalimah kultum, ya, padahal terdapat banyak kalam di dalamnya. Min ridwanillah, dan itu adalah satu perkataan yang Allah ridai, layul kilahabalan, yang dia tidak memperhatikannya, namun dengannya Allah tinggikan dia beberapa derajat. Dan sungguh ada seorang yang berkata-kata dengan satu perkataan, yaitu satu kalimat sempurna, yang itu adalah satu kalimat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, namun karena dia tidak peduli, tidak perhatian, akhirnya meluncurlah kalimat tersebut. Nah, karena ini adalah kalimat yang Allah murkai, yahwi biha, jatuhlah dia dengan sebab kata-kata tersebut, fi jahannam, ke dalam neraka. Ya, kemudian di hadis yang lain dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna rajula la yatakallamu, sungguhnya seseorang." Yang dimaksud dengan ar-rajul di sini adalah ar-rajul wal mar'ah. Ini berlaku untuk laki-laki ataupun perempuan. "Inna rajula, sesungguhnya seseorang, la yatakallamu bil kalimati, sungguhnya dia berkata-kata dengan satu perkataan, min sukhtilah, yang Allah murkai, la ya rabbia ba'san, yang dia anggap itu tidak mengapa. Menurut pikiran dia ini tidak apa-apa. Namun ternyata yahwi biha, jatuhlah dia gara-gara perkataan tersebut, finari jahannam, dalam neraka. Ya, dengan jarak yang sangat jauh dari tepi neraka, sabaina kharifan, sebanyak 70 tahun. Kharif makna asalnya adalah musim gugur. 70 musim gugur itu berarti 70 tahun. Kenapa? Karena dalam satu tahun itu cuma ada satu kali musim gugur. Nah, kenapa yang dipilih itu musim gugur, tidak musim semi atau musim panas atau musim dingin? Kenapa yang dipilih itu kharib, tidak syita, tidak rabi, tidak saif? Ya, musim panas bahasa Arabnya Sayyid, musim dingin bahasa Arabnya Syita, ya, musim semi bahasa Arabnya Rabi'. Ya, kenapa tidak disebut ya, Sab'ina Rabi'an atau Sab'ina Sayfan atau Sab'ina Syita'an, namun Sab'ina Kharifan. Ya, maka sebabnya atau hikmahnya atau rahasianya adalah karena ini bicara jatuh. Karena ini bicara jatuh, maka dia jatuh ke dalam neraka. Dia jatuh ke dalam neraka gara-gara kata-katanya tersebut. Dan yang cocok dengan jatuh adalah musim gugur. Kenapa? Di musim gugur itu daun-daun pada berjatuhan. Maka kegiatan pokok musim gugur itu jatuh, berjatuhannya daun-daun. Maka itu yang paling cocok, karena ini bicara tentang masalah jatuh ke dalam neraka, tidak musim semi atau musim dingin atau musim panas. Yang paling pas karena bicara jatuh, maka kharifan, musim gugur. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi, dan yang menarik kita lihat judul bab yang diberikan oleh Tirmidzi untuk hadis ini. Babu fi man takallama bil kalimati yathaku bihan nas. Bab tentang orang yang berkata-kata dengan satu perkataan dengan tujuan agar teman-temannya pada tertawa. Ya. Maka di antara hal yang boleh jadi perkataan yang dianggap oleh orang itu tidak mengapa, itu adalah guyonan yang dusta. Ya, orang itu kemudian bikin guyonan yang bohong, dan betapa banyaknya guyonan bohong di zaman WA. Nah, maka orang pada copy paste kemudian cerita bohongan ya, yang lucu, tujuannya agar temannya tertawa. Ya, karena dia bawa cerita bohongan ya, untuk membuat orang tertawa. Dan banyak orang beranggapan kalau itulah ba'sa bihi, la ya rabbiha ba'san. Dia merasa tidak mengapa. Ini cuma guyon kok. Nah, ini cuma guyon, maka kemudian dia buat anekdot. Dan anekdot hukumnya haram karena dia dusta. Dan dusta untuk bikin orang ketawa. Maka ini, namun banyak orang menganggap itu satu hal yang tidak mengapa. Maka sangat masuk dalam hadis ini. Orang itu berkata-kata dengan satu perkataan, anekdot, min sukhtillah, satu hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala karena dusta, karena bohong. Namun la ya rabbi ya ba'san. Namun banyak orang beranggapan itu tidak mengapa, guyon. Dengan maka dianggap banyak orang itu melegalkan banyak hal itu dengan kedok guyon. Dusta dilegalkan dengan alasan guyon. Kalimat porno ya dilegalkan dengan alasan guyon. Bahkan ngejek orang dilegalkan dengan alasan guyon. Mendzalimi orang lain ya, ya, itu dilegalkan dengan alasan, dengan kedok guyon. Maka guyon ini alat yang dipakai oleh banyak orang untuk melegalkan berbagai macam maksiat. Maka dia merasa tidak mengapa, namun ingat itu bisa mengantarkan ke dalam neraka. Dan ingat dengan jarak yang sangat-sangat jauh sekali. Ketika dia dilepaskan dari neraka perlu 70 tahun untuk sampai di situ, di tempatnya. Dan di hadis yang lain Nabi jelaskan bahasanya batu itu perlu 70 tahun untuk sampai ke dalam dasar neraka. Ya, untuk sampai ke dalam dasar neraka. Ya, maka kalau dia masuk ke dalam neraka 70 tahun perjalanan, berarti dia sampai dasarnya neraka. Dan di sana tentu azab yang sekeras-kerasnya. Kemudian hadis yang lain dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut, maka hendaklah dia berkata-kata yang baik atau diam. Dan barang siapa yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah dia menyakiti dan mengganggu tetangganya. Dan barang siapa yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim daifahu, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Maka hadis ini dalil bahasanya tiga amal ini semuanya adalah bagian dari iman. Ya, berkata-kata yang baik itu adalah iman, tidak mengganggu tetangga itu adalah iman, memuliakan tamu adalah juga iman. Maka hadis ini dalil bahasanya apa amal badan itu termasuk dari iman. Ya, demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa arda'ana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.